Yang ketiga ialah tidak. Tidak itu menasabkan ilmu dhahir dengan tiga syarat. Menasabkan ilmu dhahir dengan tiga syarat. Yang pertama, berada pada permulaan jumlatul jawab. Berada pada permulaan jumlah terjawab. Yang kedua, fi'il mudhari' yang terletak setelahnya harus menunjukkan arti istiqbal. Istiqbal. Yang ketiga, antara izan dan fi'il mudhari', antara izan dan fi'il mudhari' tidak boleh dipisah. Kecuali bila yang memisahkannya ialah kosam atau nidak atau nidak atau la nafi. La nafi. Jadi kita bisa menafsirkan perbuatan dengan tiga syarat. Yang pertama, berada pada permulaan jumlah terjawab. Yang kedua, ilmu mudhari' yang terletak setelahnya mengandung arti istiqbal. Yang ketiga, tidak antara izan dan fi'il mudhari' tidak boleh dipisah. Kecuali jika yang memisah ialah kosal, nidah, atau lanafiah. Apa boleh, ya. Baik. Idan disebut khafu jawabin wa jaza. Idan disebut khafu jawab wa jaza. Karena jumlah yang disertai oleh idan adalah jawaban dari suatu pernyataan. Karena jumlah yang disertai oleh idan merupakan jawaban dari suatu pernyataan. Jadi idan disebut harfu jawab wa jaza karena jumlah yang disertai oleh idan merupakan jawaban dari suatu pernyataan. Wa nasbin idan disebut huruf nasab karena menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya bila memenuhi tiga persyaratan yang telah disebutkan, ya. Disebut harfu nasbin karena menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya jika dia memenuhi tiga persyaratan yang telah disebutkan tadi. Kemudian idan ini menasabkan fi'il mudhari' binafsi secara langsung tanpa perantaraan pihak lain, yakni an mudmarah. Idan ini menasabkan fi'il mudhari' secara langsung, yakni binafsi, walladhi yansiful mudhari' binafsi, ya, tanpa perantaraan an mudmarah. Nah, contoh yang sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan tadi, ada seorang teman berkata kepadamu, memang perlu ada pernyataan, karena idan itu selalu nempel pada jumlah yang merupakan jawaban dari suatu pernyataan. Nah, kita bikin pernyataan dulu, baru muncul idan, ya. Nah, pernyataannya bisa dikarang-karang sendiri. Seperti ada seorang teman berkata kepadamu, sa'ajtahidu fi durusi. Sa'ajtahidu fi durusi. Aku akan sungguh-sungguh dalam belajar. Sebuah pernyataan. Kemudian Anda melontarkan jawaban dari pernyataan tadi dengan menggunakan apa ini? Idan. Idan. Kalau begitu, engkau akan berhasil. ya. Izan dan izan. Kalau begitu, engkau akan berhasil. Insya Allah. Insya Allah yang lalu ini. Ya. Amin. Ya. Coba kita lihat. Apakah izan ini memenuhi tiga persyaratan yang disebutkan tadi? Yang pertama, berada di permulaan jumlah terjawab. Namanya jumlah terjawab. Jumlah terjawab. Dia berada di permulaan jumlah terjawab. Ini di bagian pertama dalam jumlah terjawab. Iza baru kancah. Ya kan? Syarat pertama tak penuhi, ya. Poin 10 izan tak boleh dikasih kalimat macam-macam, harus izan duluan, ya. Yang pertama, yang kedua, ilmu gorek sebenarnya memiliki makna istiqbal. Izan dan jahat, kalau begitu kamu akan berhasil, akan berhasil. Baik. Yang ketiga, apa izan dan fi'il mudhari' tidak dipisah dengan apapun. Itu yang misalnya. Kecuali bila yang memisahkannya ialah kosa, nija, atau la nafiyah, maka boleh. Artinya, seandainya sini dikasih kosa, wallahi izan, wallahi tanjata, boleh. Izan di akhir tidak erat tanjat. Nah, atau kasihlah nafiah izan tanjat. Kalau itu kamu tidak akan berhasil, walaupun dalam hal arti rusak. Orang sungguh-sungguh kok gak berhasil, ya kan? Tapi dalam hal kriteria tadi, memenuhi syarat. Sehingga kalau bikin contoh, antara izan dan fi'il mudhari' yang dipisah dengan la nafiyah, maka yang lain saja. Dengan ini, contohnya yang lain. Izan, wallahi, la tarsuk. Kalau begitu, kamu tidak akan apa ini? Akan. Ya? Baik. Jadi sekali lagi izan disebut harfu jawab wa jaza karena kalimat yang disertai oleh izan merupakan jawaban dari sebuah pernyataan. Ya. Jawaban dari sebuah pernyataan. Sehingga izan dan fi'il mudhari' itu selalu berada pada jumlatul jawab. Jumlatul jawab itu adalah kalimat yang merupakan jawaban sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan, jangan salah tulis. Pernyataan. Baik. Disebut harfunat fi'il karena izan menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya. Ya. Baik. Dia bisa menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya bila memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama, alif. Berada pada permulaan jumlah jawab. Yang kedua, Mahmud. Ilmu mudhari' atau setelahnya mengandung arti istighfar. Ya, ilmu mudhari' sebenarnya harus mengandung arti istighfar. Akan datang. Yang ketiga, Nizar. Kubur datang. Oh. Apa ruah? Ibn dan tidak boleh tercipta kecuali oleh otak, lidah atau larasian. Baik, dan ini menasabkan fi'il mudhari' fi nafsi secara langsung tanpa perantaraan an mudhmah. Barakallahu. Dan selesai. Jelas. Jelas. Jadi gak usah kita kasih contoh langsung izan apa kecuali sebelumnya ada apa ini? Pernyataan. Ya. Nah, ini sering dipakai dalam muhawah percakapan. Ya. Ya akhir. La adhabu ila khayrikal an. Aku sekarang tidak bisa ke rumah. Sebuah pernyataan. Antum jawab pakai idan, gimana? Ulangi. Ya hai, sa'adhabu ila baitikal an. Ya hai, saya akan ke rumah, sa'adhabu ila baitikal. Jawabannya, izan. Kalau begitu, aku akan. Gimana? Bisa saya dulu. Saya akan pergi ke rumah. Apa tanggapan? Kalau begitu? Apa-apa. Kalau begitu, kamu akan aku sambut. Kalau begitu, kamu akan aku jemput. Kalau begitu kamu akan aku beri makanan yang lezat. Kalau begitu aku akan menyiapkan kamar untukmu. Kalau begitu saya juga akan pulang untuk mendampingimu. Atau yang lainnya. Apa-apa. No, jangan begitu. Siapa yang gak boleh? Itu kalau gak apa-apa itu kan pertanyaan. Boleh gak saya ke rumahmu? Gak apa-apa. Nah. Itu kan pernyataan pertanyaan. Tapi Pak. Nyata. Saya, ayo. Saat kamu bilang kayak gitu, saya akan ke rumah. Tidak arsyah. Tidak? Tidak arsyah. Tidak baik. Tapi saya pulang ke rumah. Ya. Ya boleh. Tapi yang lain saja. Kalau itu saya akan memuliakan mana? Idan? Idan. Ukrim. Idan ukrimaka. Gak usah pakai idan saukriman. Kenapa? Gak boleh. Idan bisa dengan apapun. Karena sa harfu tanwin tidak termasuk kosar. tidak termasuk nikah, tidak termasuk tanafiyah. Latihan tidak juga menunjukkan arti istiqbal nanti fi'il mudhari'nya. Tidak perlu istiqbal lain. Dua. Istiqbal. Ya. Tidak. Ukrimah. Ya. Seperti itu. Paham? Oleh. Yang keempat. Kait. Kait disebut kharfu masjah, tanah kait dan fi'il mudhari' sesudahnya bisa diwujudkan dalam bentuk masjah. Ini dia keterangan ya, sama ya kan? Disebut kharfu masjah, tanah kait dan fi'il mudhari' sesudahnya bisa diwujudkan dalam bentuk masdar. Kemudian kait pun harfu nasbin karena menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya, karena menasabkan fi'il mudhari' sesudahnya. Dengan syarat, sangat wajib. Kait bisa menafsirkan fi'il mudhari' sesudahnya dengan syarat. Didahului oleh lamut ta'lil, lam ta'lil, baik yang ditampakkan maupun yang dikira-kirakan. Yang nampak itu lagi yang dikira-kirakan, coba takdir ya. Kait bisa menafsirkan fi'il mudhari' sesudahnya dengan syarat didahului oleh lamut ta'lil, baik yang nampak dalam kurung lafzi maupun yang dikira-kirakan dalam kurung takdiri. Nah, kait bisa menasabkan fi'il mudhari' secara langsung, ini binafsi, bila memenuhi syarat tersebut. Jika tidak memenuhi syarat tadi, maka kait menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an mudmar. Kait bisa menasabkan fi'il mudhari' secara langsung mesti jika memenuhi syarat tersebut. Jika tidak memenuhi syarat, maka kait menasabkan fi'il mudhari' dengan bahwan al-mudhari'. Beda beda. Kalau binafsi dia sendiri yang menasabkan, tapi kalau dengan bantuan al-mudhari', maka yang menasabkan itu ialah al-mudhari'. Menurut Al-Nawawi besar, kalau menurut Al-Nawawi kufar, ya kait dibantu oleh al-mudhari'. Ya. Ya tadi. Apa syaratnya tadi? Didahului oleh lam ta'lil. Artinya kalau ada kai, selanjutnya kok nasab, ternyata sebelum kai tidak ada lam ta'lil, baik yang nampak lebih maupun yang digagakan, jadi terdiri, maka kai tadi itu menasabkan ilmu orang dengan bantuan an-muzma. Dan kai disebut harfu ta'lil. Tulis itu. Kalau enggak menulis syarat itu loh. Maka kai menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan al-mudhari'. Dan dia disebut harfu ta'lil. Huruf ta'lil. Tapi kalau menasabkan fi'il mudhari' secara langsung. Karena memenuhi syarat yang disebut. Maka dia disebut harfu masdar. Ya, tapi kalau tidak memenuhi syarat, kok menasabkan fi'il mudhari? Tadi yang menasabkan ialah al-mudhari. Ya, dan dia disebut harfu ta'lil, huruf ta'lil. Tidak boleh sembarangan masang kai. Ya. Baik. Contoh. Likaila ta'asau. Ya. Supaya kalian tidak putus asa. Itu fi'il mudhari' nasab. Tanda nasabnya ialah. Khatbun nun. Andi. Khatbun. Siapa yang nasabkan? Kai. Ya. Kai. Memenuhi syarat apa tidak? Memenuhi. Yang sebelum kai ada. Lam ta'lil. Li kai. La ta'asal, la di sini, la nafi. Tidak ada masalah. Itu mesti besar. Dengan apapun silakan, ya. Kan tidak besar. Tapi syaratnya selalu ya. Lam ta'lil. Bukan lam ta'lil. Ya. Contoh. Yang lain. Jahat. aku bersungguh-sungguh dalam belajar, maka supaya aku berhasil. Ya, nah, di sini ada faktor yang melakukan perjalanan kaya. Ya, kaya. Apakah memenuhi syarat melakukan perjalanan saat itu? Menjawab memenuhi syarat. Mana Allah kaya malam takdirnya? Dikira-kirakan. Dikai. Anjana. Harus ada niat. Dikira-kirakan. Kalau diniati tidak ada. Lam yang dikira-kirakan, tak dalam taklil yang dikira-kirakan, maka kaya menasabkan fi'il mudhari' tetapi dengan satuan al-mudhmarah. Jadi as-saitu fi durusi kaya jahat itu aslinya ialah as-saitu fi durusi kaya jahat. Itu kalau Anda tidak meniatkan ada lam takwil yang dikira-kirakan sebelum, maka gaib tampil menasabkan ilmu dhaif tapi dengan bantuan an mutmaaf. Jelas. Dan itu gaib disebut karfu taklil. Nah, maknanya sih sama saja, cuma lain. Walau kai karfu nasbin wa karfu masdar wa nasbin yang sudah menatapkan ilmu serta langsung itu bisa diperoleh oleh lam taklil yang nampak jelas di apa yang dikira-kirakan. Tapi kalau tidak didahului oleh lam taklil baik secara lafzi maupun secara diri, maka akan menasabkan ilmu dhaif dengan perantaraan atau dengan bantuan an mutawarah dan juga buruknya disebut karfu taklil. Itu yang keempat. Baik, ada pertanyaan? Ada yang masih belum paham? Sudah? Oke, sudah jelas? Selanjutnya lam kai. Ya. La kai. Lam kai ini disebut khaput ta'dil. Karena ilmu dhaif yang bersambung dengannya merupakan alasan. Tahu alasan ya? Alasan. Tahu alasan? Alasanmu apa? Sudah alasan? Nah, sebab, para sebab, alasan itu aja. Nah, sekarang kamu kenapa kau pulang? Alasanmu apa? Karena saya mau ngambil uang dan ya, karena merupakan apa ini? Alasan dari pernyataan sebelumnya. Tolong. Merupakan alasan dari pernyataan sebelumnya. Nah, langkah ini menafsirkan fi'il mudhari' dengan bantuan al-mudhara' jawazan. Maksudnya, kadang al-mudhara'nya ditampakkan, kadang tidak ditampakkan. Kelangkai menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan al-mudhara' jawazan. Artinya, kadang al-mudhara'nya ditampakkan, kadang tidak ditampakkan. Jelas. Jawazan itu artinya kadang-kadang annya ditampakkan, kadang-kadang tidak ditampakkan. Ya. Contohnya, diyaw firawahu, diyaw firawanakallahu ma'atabatka menindam diyawananda akhwan. Ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, ini sebelumnya ayatnya ialah inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami memberimu kemenangan yang nyata. Untuk apa? Alasannya apa? Kok kami akan memberi kemenangan? Kalau Allah akan memberi kemenangan, agar Allah mengampuni atas apa yang kamu lakukan dari dosa sebelumnya dan yang akan datang. Coba lihat, ini ilmu Qur'annya nasab. Yang menasabkan ialah lamkai dengan perantaraan an mudmar jawazan. Ingat, jawazan. Kenapa? Seandainya ditampakkan, boleh. Di ayyaw fira, boleh. Di yaw fira, boleh. Boleh. Karena baikkan sesuatu, boleh. Itu sudah terkali. Contohnya sudah ada. Ya, akhirnya. Beda. Masa beda. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ Agar Allah mengadab munafik-munafik laki-laki dan perempuan. Surat apa itu? Al-Ahzab ayat 73. Mengapa Allah mengadab munafik laki-laki dan perempuan? Mengapa kok sampai itu? Ya alasan. Bukan itu. Ya, ini alasannya. Ya. 73. Taib. Inna arqal amanat ala samawati wal ardi wal jibal fa bayna ayyina ayyahilnaha wasfaqna minha wa hamana insan innahu kana zaluman jahula. Kami tawarkan amanat kepada langit dan bumi dan gunung. Mereka semuanya tidak mau menanggung amanah itu. Tapi manusia pun menawarkan diri untuk menanggung amanah ini. Sesungguhnya manusia semacam itu banyak yang melakukan kezaliman dan kezaliman. Liu'ati wallahul munafiqina wal munafiqat. Ya. Semuanya pertujuan Allah Subhanahu wa taala mengadab orang munafik laki-laki dan munafik perempuan yang tidak melaksanakan amanah. Baik, yu'adziban itu nasab yang menasabkan ialah langkai. Nah, dengan perasaan atau dengan bantuan an mutmar jawazan, artinya an bisa dikabarkan dan bisa pula tidak dikabarkan. Boleh liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat, boleh liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqat. Tapi dalam Al-Quran tetap liyu'adziballahul, ya. Kalau contoh biasa, bisa. Bisa andainya dikasih an itu bisa, ya. Baik. Contoh yang lebih ringkas untuk lagi yang biasa, alam biasa. Ashabu ila al-ma'had li ata'allama an-nahw. Aku pergi ke pondok untuk belajar ilmu nahw. Ata'allama nahw, yang menangkapkan ialah lam kai. Dengan perantaraan an mutmara jawaz. Artinya an bisa ditambahkan, bisa pula tidak. Ini tidak ditambahkan. Seandainya an ditambahkan boleh. Di an ata'allama an-nahwa. Ya. Ini boleh, ini boleh. Oke. Alasan saya pergi ke pondok ialah untuk belajar. Nah, ya. Baik. Itulah yang disebut dengan tasbut ta'lil. Untuk menjelaskan alasan. Ya. Suatu perbuatan. Dan jelas. Jadi lam kai disebut harfu ta'lil karena ilmu dhorof yang dimasuki olehnya merupakan alasan dari pernyataan sebelumnya, ya. Lam kai bisa menasabkan fi'il mudhari tapi dengan perantara an mutmarah jawazan. Ada kata-kata jawazan. Artinya, an tidak ditambahkan, tidak pula, tidak. Jelas. Yang keenam. Lamul juhud. Itu namanya lamul juhud. Dia bisa menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an mutma' wujuban. Artinya an tidak boleh ditampakkan. Lalu disebut bisa menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an mutma' wujuban. Artinya an tidak boleh ditampakkan sama sekali. Sekarang. Siapa yang bilang lam juhud murtad lain? Ente tanggung jawabnya katanya. Ini maksudnya itu kosong, bukan sama dengan di atas. Hah? Iya. Tapi ada salah lagi. Hah? Salah semua. Karena salah paham satu, salah semua. Ya, sekian ya bos. Bukan itu. Kalau set kan bilang ini namanya tidak ada. Kalau set itu berarti sama dengan di atas. Hapus. Antum salah besar. Nah, mulai nomor 6 sampai nomor 10. Hapus semua. Bahaya. Ya, tidak ada namanya, ya. Itu namanya ya itu sudah ada di kolom, ya. Kalian penting, ya. Nah, tak cek lagi. Baik, jadi lamun juhud itu namanya ya lamun juhud, bukan harfu taklil. Harfu taklil tadi itu langkai, ya, tak asisten satu itu, maksudnya kosong, ya, maksudnya kosong, bukan sama dengan di atas. Siapa yang nyatanya sama dengan di atas? Hapus. Nah, kelihatannya banyak yang menghapus ini, ya. Baik. Suruh apa gitu? Aku jawab. Ini mungkin juga. Mana skema itu? Ini namanya mana? Jadwal. Allah Ustaz. Ini apa ini? Oh iya. Di antum ada yang salah, ya. Oh, ini salah. Khaful ghoyah. Buat taklil hatta itu benar. Jangan dihapus itu. Nah. yang itu benar. Makanya nyata itu sesuai dengan apa yang saya tulis. Ya. Dan. Rakun. Oh iya. Pantahil. Sudahnya? Oh. Saya. Ciri-ciri lamur juhud. Ada ciri-cirinya. Kan nanti ada lam kai. Ini lamul juhud. Nanti ada lam-lam-lam yang lain. Maka harus perhatikan cirinya. Wah, jangan sampai salah pilih. Ya, lamul juhud memiliki ciri-ciri. Nah, didahului oleh makan atau lam yakun. Didahului oleh makan atau lam yakun. Jelas. Ciri-ciri lamun suhud ialah didahului oleh makan atau lamnya pun. Contoh apa? Dalam tabel wama kana Allah liyu'adzibahum. Nah. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengadab mereka. Jadi yu'adzibahum. Yu'adzibah nasab. Yang menasabkan ialah lahul juhud dengan perantara an mutmarah wujuban. Artinya an tidak boleh ditampakkan sama sekali. Tidak boleh li'ai yu'adzibah. Tidak boleh. Harus li'u'adzibah. Kenapa anda bilang ini lahul juhud? Jawabannya didahului oleh makan. Kalau dalam contoh yang lain, bisa dilihat dalam surat An-Nisa ayat 137. An-Nisa ayat 137. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Allah tidak mengampuni mereka. Liyaghfira. Nasab. Yang menasabkan ialah lamun juhud dengan perantara an mutbarah wujuban. Artinya an tidak boleh ditampakkan. Ciri lam juhud jalan didahului lam yakun. Lam yakunillahu yaghfira lahu. Surat An-Nisa ayat 137. Disebut lamul juhud karena fi'il mudhari' yang dimaksudinya tuh berfungsi untuk menepis anggapan yang salah. Fungsi untuk menepis. Ya, menepis tuh. Menepis. Ya. Membantah anggapan yang salah. Ya. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 137, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ini adalah untuk menepis anggapan. Ya. An-Nisa ayat 137 ya. Nah, ada anggapan orang kafir, kemudian ada anggapan orang yang beriman, kemudian murtad jadi kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, kemudian tambah kafir. Dianggap mereka ini masih memungkinkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan masih mungkin diberi hidayah oleh Allah. Mati kafir. Maka Allah menepis. Lam yakunillahu yaghfir lahum. Allah tidak akan mengampuni mereka. Wala liyahdiyahum sabila. Dan Allah tidak akan memberi mereka kepada mereka. Menepis anggapan yang mukmin kafir. Mukmin lagi, kafir lagi. Setelah itu tambah menjadi-jadi kafirnya. Mati. Ya sudah, Allah tidak akan mengampuni. Dan tidak akan memberi dia hidayah di jalan yang lurus. Ada yang menganggap, dia kan pernah menjadi mukmin, mantan mukmin, masa tidak ada ampunan-ampunan sedikit. Nah, anggapan-anggapan yang salah semacam itu, kita pilih dengan adanya pilih. Lamun syukur. Jadi pun lam disebut karena lam yang masuk pada fi'il mudhari' itu merupakan bantahan atas anggapan yang salah. Ya, baik. Ini yang pertama.